rasuluhu amma ba'd. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya perbuatan atau yaitu apabila ada jamaah yang didirikan di luar masjid, maka itu akan membawa kepada keadaan di mana masjid jadi terabaikan, ya, terbengkalai, dan juga orang yang sholat di dalamnya menjadi sedikit. Kemudian yang menjadi efek daripada itu selanjutnya, arti penting dari sholat tersebut di hati-hati manusia, hati-hati kaum muslimin, menjadi hilang, ya, menjadi hilang. Maka ini adalah suatu mabarat yang, ya, dinafikan dalam syarat ini, sehingga yang ditetapkan dalam syarat yaitu diwajibkannya sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya apabila ada kebutuhan untuk menegakkan sholat berjamaah di luar masjid, seperti contohnya para pegawai, para pekerja yang ada di kantor-kantor, di tempat-tempat kerja yang tidak ada masjid di sana, ya, maka apabila mereka sholat di tempat kerja mereka tadi, ya, bukan masjid, misalnya seperti ada ruangan seperti itu yang biasanya ada di kantor-kantor untuk mengerjakan sholat, ya, dan apabila itu memang lebih menjadikan pekerjaan mereka, ya, yaitu lebih teratur dan menjadi lebih lancar, ya, menjadi lebih lancar pekerjaannya, ada kebutuhan untuk itu, dan juga disertai dengan adanya peraturan yang mengharuskan, ya, para pekerja tadi untuk hadir sholat, ya, dan menegakkan sholat tersebut, ada aturan yang seperti itu, ya. Jadi ada syarat-syaratnya ternyata. Ya, ada peraturan yang seperti itu. Maksudnya para pegawai harus datang menegakkan sholat, ya, di tempat-tempat yang sudah ditentukan, di kantor-kantor. Dan juga syarat selanjutnya yaitu bahwasanya masjid yang ada di sekitar tempat kerja tadi menjadi atau tidak menjadi terbengkalai, ya. Tetap ada yang sholat di sana, tetap ramai didatangi oleh manusia apabila para pegawai tadi, ya, melakukan sholat di luar masjid, ya. Jadi ketika para pegawai tadi melakukan sholat di kantor-kantor mereka, di tempat kerja mereka, ya, tidak ada mabarat yaitu masjid yang menjadi ditinggalkan dan terbengkalai, ya, maka yang seperti ini tidak mengapa, ya. Yang seperti ini tidak mengapa dikarenakan faktor-faktor hajah tadi, kebutuhan para pegawai tadi untuk mengerjakan sholat di tempat kerjanya, supaya pekerjaannya lebih lancar, ya, supaya bisa segera untuk kembali mengerjakan yaitu tugasnya masing-masing, mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya. Di sini beliau mengatakan la'allahu fi tilkal hal, bisa jadi dalam keadaan seperti ini wa nadharan li hadhihi al mubarrirat, dan melihat kepada faktor-faktor yang membolehkan ini, la yakunu alaihim harajun fi sholati fi dairatihim, bisa jadi tidak ada yaitu dosa bagi mereka, tidak ada rasa berat bagi mereka apabila sholat di kantor atau tempat kerja mereka, ya. Apalagi memang tempat kerja yang memang jauh dari masjid, ya. Seperti di tempat tambang misalnya, jauh dari masjid, ya. Dan pekerjaan mereka apabila kemudian harus tinggal ke masjid, maka tidak lancar pekerjaannya, akan tertunda, akan yaitu kurang produktif. Maka tidak mengapa untuk kemudian sholat di tempat kerja tersebut, ya. Adapun yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, zahirnya adalah dekat dari masjid. Dekat dari masjid pun tidak mengapa, untuk yaitu kelancaran pekerjaan tersebut, wallahu alam. Yaitu apakah ada pendapat ulama yang lainnya, wallahu alam. Mungkin ada yang mengetahui tentang permasalahan seperti ini, fatwa-fatwa, maka tafadhol untuk disampaikan. Adapun berapa Syekh Shalih Al-Fauzan seperti ini, tidak mengapa untuk sholat di tempat-tempat kerja apabila itu memang dibutuhkan, walaupun dekat dengan masjid, namun dengan syarat-syarat tadi, ya, syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu mengenai berapa jumlah jamaah yang paling sedikit, yaitu berapa jumlah orang yang hadir pada jamaah, kemudian bisa dikatakan bahwa itu jamaah yang mendapatkan keutamaan jamaah, yaitu dilipat gandakannya pahala sholatnya. Maka yang paling sedikit adalah 2 orang. Dikarenakan yang namanya jamaah tersebut diambil dari kata ijtima', perkumpulan. Dan 2 orang sudah dikategorikan sebagai berkumpul, sudah dikatakan sebagai jamaah berkumpul, dari kata ijtima' tadi. 2 orang ketika berkumpul, ya berkumpul namanya, berijtima', maka ini sudah masuk dari sisi bahasa kategori jamaah, masuk dalam kategori jamaah. Dan juga berdasarkan hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatasaddaqa atau man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang kemudian mau bersedekah kepada orang ini, yaitu tentang orang yang datang setelah selesainya salat berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang tersebut mengatakan kepada para sahabat yang jamaah bersama Rasulullah, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Faqama rajulun fa sallama. Maka kemudian berdiri 1 orang dan salat bersama orang yang baru datang tersebut, maka terhitung sudah berjamaah, Kenapa dikatakan sedekah? Ya karena dengan adanya 1 orang yang menyertai orang tadi, dia mendapatkan pahala jamaah, jadi berlipat ganda daripada ketika dia sholat sendirian saja, tanpa ada yang kemudian menyertainya. Berarti apa? Berarti dia mendapatkan pahala jamaah di sini ketika dia sholat berdua. Ya tentu saja orang yang tadi telah melakukan jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan sholat bersama orang tadi bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah, bagi dia sholat sunnah. Adapun bagi orang yang baru datang tadi, ya sholat wajib. Walaupun kemudian ada tambahan yang dhaif dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadzani jamaah. Mereka berdua ini jamaah. Mereka berdua ini adalah jamaah. Tapi tambahan ini dhaif. Adapun potongan pertama yang tadi kita sebutkan adalah sahih. Man yatasaddaqu ala hadza. Barang siapa yang mau kemudian bersedekah kepada orang ini. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits. Malik bin Al-Huwairits yaitu mengajarkan kepadanya tentang beberapa perkara mengenai salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Malik atau Malik bin Al-Huwairits, "Wal ummakuma akbarukuma." Dan hendaknya yang mengimami kalian berdua adalah yang paling besar, yang paling tua dari kalian berdua. Jadi ini yang diajak berbicara 2 orang, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang dari mereka yang lebih tua untuk kemudian yaitu mengimami, membimbingkan untuk orang yang lebih tua di antara keduanya untuk mengimami. Berarti apa? Berarti boleh untuk berjamaah 2 orang, 1 menjadi imam, 1 menjadi makmum. Dan juga dihikayatkan bahwasanya di situ ada ijma'. Dalam perkara ini ada ijma'. Adapun mengenai para perempuan, ya, maka bagaimana hukum mereka untuk apabila mereka menghadiri sholat berjamaah, maka hukumnya adalah mubah, boleh untuk datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah dengan izin dari suami-suami mereka dan tanpa memakai wewangian dan juga tidak bersolek, tidak bertabarruj, ya, dengan memakai perhiasan, ya, misalnya keluar dengan memakai mukena, ya, tapi kemudian mukenanya berwarna-warni, ya, atau kemudian juga ada hiasan-hiasannya, renda-rendanya di situ, ya, maka ini adalah bentuk berhias, ya, yang seperti ini sebenarnya tidak boleh, ya. Maka yang di harus dijaga yaitu hendaknya tidak bertabarruj dan betul-betul menjaga auratnya dan menjauh dari bercampur baur dengan kaum laki-laki, ya. Mencari jalan yang di situ dia tidak bercampur dengan yaitu para laki-laki yang masuk atau keluar dari masjid, ya. Mencari jalan memutar, mencari jalan yang agak jauh, yang penting tidak berkumpul dan berbaur dengan laki-laki. Dan kemudian mereka sholat di belakang soft-softnya para laki-laki, ya. Dan hukum ini posenya para wanita boleh untuk datang ke masjid, ya. Ini diambil dari keadaan bosannya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para perempuan hadir di masjid, ada di masjid sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis dinyatakan bosannya para sahabat diperintahkan untuk tinggal lebih dahulu untuk mempersilahkan atau kemudian memberi kesempatan pada wanita, para wanita untuk keluar dari jamaah. Jadi apa? Ada mereka di masjid sholat jamaah bersama para sahabat. Nah. Dan juga disunnahkan bagi mereka untuk hadir di majelis-majelis, ya, taklim yang ada di dalam masjid ini diperbolehkan dan disunnahkan bahkan, ya. Tapi apa? Terpisah dari para laki-laki, yaitu apabila tidak ada madarat-madarat yang lainnya. Apabila tidak ada madarat-madarat yang lainnya, tidak mengapa disunahkan untuk kemudian mereka hadir di majelis-majelis seperti ini. Dan juga disunahkan juga bagi mereka untuk melakukan sholat dengan berjamaah sesama mereka, itu sesama perempuan, ya, terpisah dari laki-laki. Ini juga disunahkan, boleh. Misalnya di suatu tempat, pondok pesantren misalnya, ya, di asrama mereka, mereka melakukan sholat berjamaah para perempuan, ya, yaitu yang mengimami perempuan, yang makmumnya juga perempuan semuanya, maka ini disunahkan, ya. Dan Syekh Shalal Al-Fauzan di sini menjelaskan bahwasanya bisa jadi yang kemudian mengimami mereka adalah, ya, mereka di antara mereka sendiri yaitu para perempuan sendiri atau kemudian laki-laki, yang pasti terpisah, yang pasti terpisah. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di sini dalilnya dalam suatu hadis yang sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ishaq bin Rahowah dan juga Ahmad dan yang selainnya. Maksudnya beliau amara umma Waraqata an taj'ala laha muadzinan. Beliau memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk menunjuk seorang muadzin. Ada muadzinnya juga untuk kemudian salat di rumahnya, ya. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, dan memerintahkan Ummu Waraqah tadi untuk mengimami orang-orang yang ada di rumahnya, ya, para penduduk, para penghuni rumahnya, ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabiyah yaitu Ummu Waraqah, ya, untuk supaya menunjuk seorang muadzin, ya, dan juga kemudian mengimami orang-orang yang ada di rumahnya. Dan juga yang selain Ummu Warraqah pun melakukan yang seperti ini dari kalangan para sahabiyat, berkumpul dan kemudian melakukan jamaah antara sama mereka. Ya. Dan ini juga diambil dari keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafdhulu salatul jama'ati ala salatil fadhi bi 27 darajah. Bahwasanya salat berjamaah itu keutamaannya melampaui salat bersendirian dengan 27 derajat. Ini umum untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, hanya saja untuk laki-laki diwajibkan salat berjamaah tadi, ya, dan juga diharuskan untuk salat di masjid. Adapun untuk perempuan tidak harus berjamaah dan juga tidak harus di masjid. Ya, itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Adapun keutamaan salat berjamaah sama saja, umum bagi laki-laki ataupun perempuan. Maka disunnahkan bagi kaum perempuan apabila bisa berjamaah di rumah, ya, sama mereka, maka ini boleh untuk dilakukan. Ya. Baik. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keutamaan salat jamaah, ya zahirnya tidak. Kalau keutamaan jamaah ya bagi orang yang berjamaah, itu makanya disebutkan di situ dalilnya bahwasanya disunnahkan bagi perempuan untuk berjamaah, ya itu menunjukkan bahwasanya berbeda antara orang yang salat sendiri di antara para perempuan di rumah dengan orang yang salat berjamaah misalnya bersama anaknya misalnya yang sudah bisa salat tentu saja, ya makanya berbeda ya. Berbeda Allah. Ya, tapi tentu saja kalau anak laki-laki kalau sudah 7 tahun ya diajak ke masjid, bukan disuruh sholat dulu sama uminya ya, diajak ke masjid, diperintahkan ke masjid, ini juga sunnah. Ya, walaupun nanti uminya jadi sholat sendiriannya, tidak apa-apa ya, tetap kita melakukan sunnah. Yaitu apa? Memerintahkan anak laki-laki untuk berangkat ke masjid ketika umurnya sudah 7 tahun. Apabila sholat sendiri yang lebih afdol di tempat yang paling dalam, ataupun kalau sholat berjamaah kalau bisa tempat yang paling dalam misalnya agak luas, ya masuk dalam keutamaan apa namanya, masuk dalam dua hadis tadi, masuk dalam hadis yang ini berjamaah lebih utama dan masuk dalam hadis yang tadi bahwasanya dia sholat di tempat yang paling dalam. Tapi terkadang tempat yang paling dalam mungkin tempat yang sempit seperti itu bisa harus sholat di anu itu. Ya Allah alam, mana yang lebih tetap saja Allah alam, ya tadi berjamaah lebih afdol ya Allah alam. Berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri Allah. Walaupun harus mengorbankan tadi, harus misalnya keluar sedikit di ruang yang besar dari rumahnya, ya tetap lebih afdal Allah alam. Ya, ada pun yang disebutkan Rasulullah dalam sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi disebutkan itu apabila sholat bersendirian Allah alam.